tepat atau tidak cocok kalau langsung disandarkan kepada isim dhahir. Wa qawlu istamir. Qawlika ahsin. Qawlika ahsin bi zaidin. Ahsanu. Ahsin zaidun. Ahsin zaidun. Zaidun, zaidun. Atau ahsana zaidun. Nah. Ahsana zaidun. Ila akhiri. Ay. Bisiratil madi. Ay. Soro. Iza. Hasanun. Husnin. Hasanin. Hasanin. Kama. Kama koru. Aw rokos. Sajaru. Ay. Soro ga warokin tuma domina makna ta'ajubi suma dummina dimajukan aja ya dummina makna ta'ajubi dummina makna ta'ajubi wa huwilat siwatuhu nabi fa'il minal madi ila Siwatil amri ma'a bako'il makna Qobari Wal tazama dhalika bi'anna fil amri Ta'diman Wat ta'dimu Yunasibu makna ta'ajubi Faqabuha isna biha ilal ismir dhahiri. Baik. Ucapan beliau wa aslu qawlika ahsin bi zaidin adalah ahsana zaidun. Asal ucapanmu ahsin bi zaidin af'il bihi itu af'ala hu ahsana zaidun. Sampai akhirnya dengan sighah madi. Jadi asalnya af'il itu af'ala sighah madi. Maknanya lah sara dha husnin. Jadilah dia orang yang punya kebaikan, kebagusan. Sebagaimana mereka mengatakan awraqa syajaru, maknanya lah sara dha warakin. Pohon itu berdaun. Awraqa syajaru maknanya apa? Jadilah pohon itu memiliki daun. Kemudian dikandungkan padanya makna ta'ajub, kekaguman. Lalu dirubahlah kuwilat, dirubahlah sighahnya dari madi kepada sighah amr. Disertai atau bersamaan masih ada makna, tetapnya makna khobari, berita ya, bukan perintah. Nah. Dan iltazama dzalika, ya. Dan diharuskan hal itu karena di dalam perintah itu ada ta'zim, ada pengagungan. Dan yang namanya ta'zim itu sesuai dengan makna ta'ajub. Maka jelek penyandarannya kepada isim dhahir. Kalau dibuat amr langsung ke dhahir itu ahsin. Zaidun itu qabuha. Jelek, ya. Karena apa? Istamir. Bismillahirrahmanirrahim. Iltazamat ziyadatuha. Ayo. Saunan. Li lafdin. Ketika sighahnya itu amr, bentuknya bentuk amr, qabuha isnadua ilal ismi dhahir, jelek kalau disandarkan langsung kepada isim dhahir. Karena sighah fi'il amr itu tidaklah merofakkan isim dhahir. Ya kan? Namanya fi'il amr itu tidak langsung merofakkan dhahir, enggak bisa. Misalkan uktub,